Selamat malam semuanya. Sudah siap? Ada lagu terbaru dari kami, karya cipta dari Mas Juri, yang dikasih judul Jumat Kliwon. Kita joget bareng. Wow, merconi rek. Di perkuburan aku ketemu perempuan duduk kerilakan di batu nisan. Hey, aku nyengir dia tertawa. Ini ompong banyak taringnya, rambut gimbal banyak kutunya, jari tangan keriting semua. Awas merinding bulu romaku. Selanjutnya aku lewat tempat lainnya, malah nyasar ke hutan rimba, tempat setan berpesta pora. Oh oh oh oh oh, semua bisa bergoyang. Adi Jaya bergoyang. Biar semangat tepuk-tepuknya mana. Jumat Kliwon, aku lewat di perkuburan, aku ketemu perempuan duduk kerilek di batu nisan. Aku nyengir dia tertawa. Ini ompong banyak taringnya, rambut gimbal banyak kutunya, jari tangan keriting semua. Okay. Sumo Bito memang hebat, luar biasa.